insya Allah kita persiapkan diri kita untuk menyambut tamu agung bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Kita lihat Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik, setiap kali masuk bulan Rajab, artinya Rajab itu masih 2 bulan sebelum Ramadan, Rasulullah menyatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Untuk keberkahan ini dalam tanda petik sebenarnya adalah semacam minta agar lebih siap lagi untuk sampai atau ketika sampai di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW setiap kali datang bulan Ramadan selalu mengingatkan para sahabatnya, jadi kerjakum Ramadan, Ramadan telah datang, Ramadan tiba, mungkin di bahasa kita begitu. Jadi Rasulullah SAW memberikan semacam persiapan awal beberapa bulan sebelumnya. Dan ketika datang atau sudah betul-betul menjelang, Rasulullah SAW mengingatkan kembali. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk siap menyongsong Ramadan, masuk ke Ramadan. Bahkan kemudian dalam tradisi ulama-ulama salaf kita, generasi salaf kita, bahwa mereka itu menurut Syafi'iyah Muhammad Salim dalam kitabnya, dalam bukunya Al-Muslimun Yastaqbiluna Ramadan, kaum muslimin menyambut Ramadan, boleh mengungkapkan bahwa generasi salafus saleh kita dahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri. Kalau 6 bulan berarti kan kita bisa hitung dari bulan apa itu berarti? Jumadallah, Jumadatayu, Rajab, Syaban sebelum Rabiul Awal. Di Rabiul Awal itu mereka sudah menyiapkan, mempersiapkan diri, gitu loh, agar betul-betul bisa sampai ke Ramadan. Doa mereka adalah seminta agar ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. Dan ketika masuk Ramadan, mereka minta kepada Allah, doanya yang mereka selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar benar-benar diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan. Diberi semangat, diberi kekuatan, diberi katakanlah kesadaran yang penuh, taufik dari Allah agar bisa menjalani Ramadan dengan maksimal. Dan setelah Ramadan selesai, selama sekian bulan berikutnya, mereka itu meminta kepada Allah agar semua amalan di Ramadan itu diterima. Kan kita kalau sudah selesai Ramadan, atau katakanlah kalau sudah dinyatakan malam ini adalah malam ini malam Syawal, baru yang berdua itu taqaballahu minna wa minkum. Itu kalau dulu salam selain itu, melakukan itu berapa? 6 bulan atau 5 bulan sampai 6 bulan sebelum Ramadan berikutnya. Bayangkan saja. Jadi mereka betul-betul mempersiapkan dulu untuk Ramadan, mengingatkan Ramadan. Karena Ramadan spesial. Yang paling jelas dalam sebuah riwayat itu, tiba-tiba Rasul naik mimbar. Dan ketika naik mimbar, Rasul menyatakan amin, amin, amin 3 kali. Terus Rasul turun. Sahabat kan bingung, kenapa Rasul naik mimbar mengatakan amin, amin, amin? Terus turun begitu saja. Mereka bertanya, Rasul, apa ya sebenarnya terjadi? Tadi ada Jibril datang dan kemudian memintaku untuk naik mimbar, artinya menunjukkan kepada semua para sahabat dengan menyatakan amin itu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kata Jibril, siapa yang datang kepada yang bulan Ramadan, kemudian selama bulan Ramadan itu sampai berlalu dosanya tidak diampuni, maka ba'adahullahu finnah, maka pasti Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka yang sangat dalam. Coba ya, siapa yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian sampai tentunya Ramadan habis dan dosanya tidak diampuni, maka dia akan masuk neraka. Dia pasti, bahkan ba'adahu itu kan pasti masuk neraka. Kalau dalam kata bahasa itu kata ta'kid fi'il madhi, disebutkan untuk menyebutkan bahwa litahaqquq itu pasti terjadi, artinya peluangnya sedikit selamat. Kemudian beliau berkata, Muhammad katakan amin. Maka aku katakan amin. Coba di amin ya Rasulullah. Orang sekali. Jibril mengatakan amin, dan kemudian Rasulullah mengatakan amin. Itu suatu hal. Siapa yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian tidak diampuni dosanya, maka dia pasti masuk neraka. Bahkan kalau bahasa Arabnya, ba'adahu finnar itu, ba'adahullah finnar, itu bukan masuk biasa. Betul-betul tujuh rumus, tujuh payung lah. Habis. Yang kedua adalah, man adraka abawai, aw ahadahuma. Siapa selama hidupnya masih menjumpai dua orang tuanya, ada orang yang tua atau otomatis, atau salah satunya, kemudian tidak masuk surga. Jadi orang yang hidupnya sampai dewasa, sampai bahkan mungkin baru baya, orang tuanya juga hidup sampai dah tua, entah itu lengkap ibu dan bapak ataupun salah satunya, kemudian dengan keberadaan orang tuanya di masa dia hidup itu, dia kemudian tidak masuk surga. Ba'adahullah binar. Orang itu pasti masuk neraka yang jauh. Dalam-dalam. Luar biasa itu ya. Kenapa demikian? Karena kalau dari analisa hadis ini, menurut Syafi'iyah, itu jelas sekali. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dan seseorang untuk berbuat atau untuk menghimpun segala macam kebaikan ya, selain tempat-tempat itu. Yaitu ketika masuk bulan Ramadan, ketika masih ada kedua orang tuanya, ya tentu orang tua itu kan kunci surga. Nah nanti saat kunci surga punya itu enggak sampai enggak bisa masuk, itu kan keterlaluan. Akhirnya kan gitu, kan susah. Kunci surganya ada, tapi kemudian dia enggak bisa masuk surga. Sama dengan orang masuk bulan Ramadan dan kemudian apa namanya diberi waktu satu bulan penuh, bayangkan saja, untuk berbuat kebaikan dengan segala kondisinya. Muka Ramadan kan memang momentum yang sangat kondusif untuk segala kebaikan. Dalam hadis ini sahih, Rasulullah menyatakan bahwa ketika masuk Ramadan ini, setiap malam Ramadan ini, dari mulai malam pertama, setiap malam pertama, dari sejak malam pertama, maka semua pintu surga itu dibuka, semua terbuka lebar, dan semua pintu neraka ditutup, dan setan dan dalam riwayat lain maro dan filjin. Nah, ini untuk memberikan penegasan tentang setan yang dibelenggu itu yang seperti apa. Itu maro dan filjin, maro dan filjin itu dibelenggu. Maksudnya setan-setan yang usil-usil, setan-setan yang liar. Karena ada setan yang enggak liar. Liar itu bukan berarti kemudian tak akrab dengan kita, enggak. Dia selalu berada di samping kita. Yang itu enggak diikat itu. Yang itu yang liar-liar, yang artinya yang dimana-mana. Dan setiap orang dalam sahih hadis riwayat Aisyah, setiap orang itu punya qarib. Illa walahu qaribuhu minal jinni wal ins. Amma jinnul jinni wal malaikat. Ada satu qarib yang selalu mendampingi orang dari jin dan satu dari malaikat. Yang itu tampaknya tidak dalam hadis ini tidak diikat. Karena yang diikat adalah marah dan kerugian yang liar. Gitu. Tapi intinya otomatis itu menunjukkan bahwa peluang kejahatan itu berkurang banyak. Maradatul jin itu, jin-jin yang liar atau setan-setan yang liar itu kan, yang kalau kita dalam hadis Rasulullah, kalau seorang masuk rumah kemudian baca bismillah, maka setannya tidak akan bisa masuk rumah. Kan begitu. Kalau dia mau berbaring, mau tidur, kemudian baca bismillah, maka dia tidak akan bisa tidur bersama dia. Kalau dia mau makan, baca bismillah, maka setan tidak. Jadi itu kan jin-jin yang tertinggal di luar rumah itu kan jin yang liarnya. Kalau yang bersama dia terus saja nempel. Kecuali kalau untuk kondisi-kondisi yang sangat kelipat, masuk kamar mandi, gitu ya. Atau kalau suami istri, ya, hubungan suami istri, ketika membaca doa, otomatis dia tidak akan ikut, tidak akan bisa menyaksikan dan sebagainya. Kan doanya jelas, gitu kan. Kalau masuk kamar mandi kan Allahumma ini a'udzu bika minal khubuts wal khaba'ith. Khubuts dan khaba'ith itu kan itu semuanya dua nama untuk atau dua kata untuk satu bentuk makhluk itu. Cuman laki-laki dan perempuan, yaitu jin laki-laki dan jin perempuan, setan laki-laki, khubuts itu jama dari khabis itu yang laki-laki, khabais itu yang perempuan, gitu ya. Jelas minta perlindungan dari itu, sehingga dia tidak akan ikut, tidak akan tahu apa yang kita lakukan di dalam walaupun kita buka baju. Begitu juga hubungan sama istri kan. Ini doang kan jelas itu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan maradatana. Ya Allah, hindarkanlah kami. Jannib itu jadi singkirkanlah dari kami itu setan dan dari apa yang kau rezekikan dengan hubungan kami, gitu, atau dari hubungan kami. Itu si janin dan anak itu kemudian. Nah, jadi ketika kita baca bismillah, dia tidak akan ikut-ikutan dan tidak akan tahu. Baca doa, nah, hati-hati kalau nggak baca doa, itu berbahaya sekali. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang ada setan-setan yang liar, gitu lah. Yang tadi yang tidak bisa ikut masuk, atau seperti yang kata Rasulullah kepada Umar, Umar, jangankan manusia, laulak yata syaitan salikan fajjan illa salka fajjan gara fajjan. Kalau setan, ada setan yang apa namanya melihatmu dari kejauhan, engkau sedang berjalan di jalan yang akan berpapasan dengan dia, maka dia akan nyingkir. Nah, itu kan bukan setan yang paling itu, gitu ya. Atau setan yang lain, banyaklah kisahnya gitu kan, tentang itu ada malaikat jin seperti itu. Jadi itu yang paling belum, itu yang paling belum, itu pasti belum. Itu menunjukkan bahwa memang kesempatan untuk berbuat jahat itu berkurang banyak. Sampai katakanlah pintu-pintu neraka saja ditutup ya. Untuk menunjukkan keseriusan bahwa Ramadan itu betul-betul adalah, kalau dalam bahasa syariah tadi adalah Rabiul Mumi, musim seminya orang-orang beriman. Bayangkan saja. Jadi kalau kita ingin mencari suasana yang paling indah ya di Ramadan itu, gitu. Orang beriman bersemi betul iman dari situ. Nah, kalau di masa seperti itu kemudian sampai kita tidak bisa mendapat ampunan dari Allah, kita tidak bisa mendekatkan diri lebih baik kepada Allah dari sebelumnya, maka di bulan seperti apa kita bisa melakukannya? Di waktu lain sulit, akan sangat sulit. Salat malam di bulan Ramadan itu malah alhamdulillah sekarang trennya malah banyak yang berusaha atau berlomba untuk mencari yang wah khatam satu malam satu juz. Itu sekarang mulai bangga. Alhamdulillah kita trennya begitu. Kalau dulu kan hanya di Haramain lah atau di tempat-tempat tertentu. Kalau sekarang itu mulai marah, mulai banyak. Setidaknya sekarang mencari itu berubah mencari yang agak lama salatnya. Alhamdulillah trennya sangat bagus. Kalau dulu kan enggak, cenderung mencari yang paling cepat kan itu. Kalau saya ingat saya waktu kecil itu gitu, trennya memang mencari yang lebih cepat. Tapi sekarang trennya mencari yang lebih lama. Dan itu anak-anak muda banyak yang berpikir seperti itu sekarang. Itu alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa untuk melakukan satu amalan, ya kalau di bulan Ramadan, oh sulit sekali. Sulit sekali. Mabit aja susah. Yang hadir aja apa? Amin. Setiap mulai ini capek sekali. Tapi kalau Ramadan, komitmennya. Sampai-sampai katakanlah haus dan lapar selama satu hari penuh dari sejak pagi sampai sore itu ketika berbuka puasa, sampai-sampai menahan diri untuk makan lebih banyak walaupun enak-enak hanya karena oh semua tarawih sebentar aja deh gitu. Itu kan subhanallah, itu sebenarnya itu Rabi Ulum ini iman itu bersemi betul. Kita bisa menahan dari makanan enak itu kan susah biasanya. Kalau biasanya kan merencanakan yang kita pulih dari mana ya kan gitu. Subhanallah kalau Ramadan iman itu memuncak. Nah, maksud hadis Jibril tadi, kalau seandainya di bulan ini seperti ini, seseorang tidak bisa meraih ampunan dari Allah, tidak bisa bertaubat, tidak bisa mengevaluasi diri, memperbaiki diri, terus di bulan yang mana? Maka tidak jelas potensinya itu lebih cenderung atau lebih besar untuk masuk neraka maupun surga. Dahsyat itu ketika Jibril saya minta Muhammad di sini ke rumah. Kul amin, katakan amin. Aku tuh amin, maka aku pun mengatakan amin. Luar biasa. Nah, jangan sampai kita termasuk yang diambil Rasul untuk kali ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Ini menunjukkan tadi bahwa Ramadan memang satu yang luar biasa. Satu yang luar biasa. Dan ketika kita berbicara tentang kaum muslimin tadi menyambut Ramadan dalam hal ini Rasulullah dan para sahabat yang saya katakan tadi, kemudian sampai ke salafus saleh, betul-betul persiapan Ramadan itu bisa dikatakan sepanjang tahun itu yang ada di benak mereka, kalau ingin atau kalau ketika mereka berpikir ingin menjadi lebih baik, ya menuntut Ramadan. Maka bagi kita otomatis Ramadan setiap tahun yang insya Allah hanya dalam beberapa hari ke depan kita akan menyongsongnya, itu harus benar-benar menjadi momentum yang sangat luar biasa. Dan sisi luar biasa di Ramadan bukan semata-mata dalam budaya umum masyarakat termasuk di kita, dalam arti ya budaya sahur, apa istilahnya kalau sahur ini? Kan ada rame-rame bangunin sahur sampai nggak pada tidur gitu kan untuk bangun sahur. Itu aspek-aspek budaya aja lah yang merubah banyak keadaan gitu. Tapi tentu kita harus lebih dari sekedar masalah-masalah seperti ini. Itu sudah harus jauh dari kita. Bahkan kadang-kadang ada sisi negatifnya lagi gitu. Anak-anak muda bangunin sahur setelah sahur malah tidur, subuhnya malah nggak ke masjid. Nah, ini kan repot ya. Ini kan malah jauh gitu ya. Artinya nggak mendapatkan inti substansi dari saum itu sendiri. Bagi kita ketika kita berpuasa, apa yang dimasukkan dalam benak kita? Sebenarnya tidak perlu kita mencari yang terlalu jauh aspek-aspek katakanlah yang sifatnya implisit gitu ya dari yang diinginkan oleh Allah dengan puasa ini. Yang jelas kita sebut Allah saja sebenarnya sangat dahsyat. Ketika Allah mewajibkan puasa dan mengaitkannya dengan tujuan yang akan dicapai atau yang hendak dicapai orang berpuasa, la'allakum tattaqun. Coba kalau kita bicara takwa itu, betul puasa itu insya Allah banyak sekali manfaat-manfaat yang sifatnya taruhlah fisik ya, kesehatan badan, masalah mungkin juga keseimbangan, barangkali juga sebagian dia. Tapi kalau saya nggak tahu ya, saya nggak tahu bisa diet ya untuk Ramadan ini. Nggak pernah turun berat badan waktu Ramadan. Itu pengakuan yang tulus. Sejak saya kuliah di Madinah itu nggak bisa. Nah, tapi intinya masalah kesehatan itu banyak lagi bicara tentang masalah karena ada perubahan-perubahan dalam konsumsi kita, pola konsumsi kita atau bahkan yang kita makan gitu. Kemudian juga kemampuan kita mengendalikan nafsu. Itu semua berpengaruh besar terhadap aspek mental, aspek psikologis dan kemudian aspek fisiologis. Itu tidak dinafikan sebagai manfaat atau bagian yang bisa kita dapatkan dari puasa. Tapi itu bukan satu-satunya atau katakanlah bukan keistimewaan yang menonjol dari puasa. Karena manfaat-manfaat itu bisa dirasakan tanpa puasa. Artinya dengan tidak berpuasa pun manfaat itu bisa kita dapatkan. Tapi yang istimewa dari puasa itu justru disebutkan wa'alaikum tattaqun. Ini sangat istimewa. Karena itu adalah inti sari dari semua target gitu. Penghambaan diri kita kepada Allah. Ketika Allah mewajibkan kita untuk beribadah atau menyebutkan, menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa eksisnya manusia dan jin bahkan di alam bumi ini, di alam dunia ini dalam kehidupan dunia ini, keberadaannya itu untuk beribadah kepada Allah. Kamu kalau berjina wal insa ilal ya'budun. Jadi keberadaan kita yang sekarang ini yang dikehendaki Allah itu agar kita menghambakan diri kepada Allah, agar kita beribadah kepada Allah menjadi hambanya. Dan ketika Allah bicara dan mewajibkan ibadah itu, ya ayyuhan sa'budu rabbakum, wahai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu. Allazi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba, ada kesamaan di sini. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi inti sari itu substansinya justru di situ ya, di takwa itu. Jadi ketika Allah meminta kita menghambakan diri pada, bukan ada kebutuhan dari Allah, Allah yang membutuhkan ibadah kita. Ternyata lebih banyak. Sampai saat ini faktanya yang kafir yang tidak menghambatkan kepada Allah jauh lebih banyak kehendak yang beribadah. Saudara, kalkulasikan aja jumlah muslim itu berapa di seluruh penduduk bumi. Sekarang belum begini apa sih? Sampai 7 miliar. Yang saya tahu datanya atau apa data umumnya, kalau muslim seluruh dunia itu tidak sampai 1,5 miliar. Artinya tetap minoritas. Kalau kita perhitungannya adalah seorang pun menghambakan diri kepada Allah, tidak. Mukmin atau kafir, lebih banyak yang kafir. Yang menyatakan diri masuk Islam pun tidak semuanya betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Artinya itu jelas menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Taala meminta kita untuk menghambakan diri padanya, meminta kita beribadah padanya, bukan kebutuhan dari Allah Subhanahu wa Taala tentang ibadah kita. Bukan. Allah menjelaskan, "La'allakum tattaqun," agar kalian bertakwa. Jadi takwa ini sebenarnya adalah faedah itu sendiri. Itu manfaat yang ingin yang dicanangkan oleh Allah sebagai target pencapaian. Kalau seandainya mereka melakukan itu, mereka sendiri dapat manfaatnya. Itu takwa. Nah, takwa itu apa? Nah ini kalau kita telusuri kata takwa itu dalam Al-Quran, artinya kata takwa yang muncul dalam Al-Quran itu masya Allah, kita bisa mulai dari masalah hakikatnya sampai kita bisa bicara tentang cakupannya, ruang lingkupnya, sampai kemudian fungsinya, itu ada dalam Al-Quran tentang takwa itu. Coba kita menelaah ajakan para nabi. Ketika para nabi itu berkata kepada kaumnya, kepada umatnya, Nabi Nuh, Nabi Hud, wa ila adin akhahum Hudan, dan kemudian Nuh juga demikian, ala tattaqun, di ujung-ujung ayatnya selalu mereka mengatakan, tidakkah kalian bertakwa. Jadi panggilan, ajakan, seruan para nabi, risalah, ajaran para nabi, intinya mengajak umatnya untuk bertakwa. Karena sebenarnya takwa itulah sebenarnya yang sekali lagi itu sebagai faedah, manfaat yang akan kembali kepada orang yang bersangkutan. Jadi bukan semata-mata Allah meminta kita beriman dalam arti karena memang sebenarnya tadi ada kebutuhan Allah iman, tentu sama-sama tidak. Kalau sekalian manusia dan jin itu semua kafir kepada Allah, ini tidak akan mengubah apapun dari Allah SWT. Tapi sebenarnya yang akan mendapatkan dari ketaatan itu adalah manusia itu sendiri. Wujudnya apa ya? Takwa itu. Jadi takwa itu kata yang sangat multi makna. Kalau kita masuk ke fungsinya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, idealnya takwa itu haqqa tuqatih, takwa yang sempurna, yang sesungguhnya. Tapi tentu waktu itu untuk para sahabat mengeluh kepada ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ayat ini? Kan kalau para sahabat ketika mendengar ayat perintah, mereka itu ingin menjalankan persis seperti yang diminta oleh Allah. Dan dalam ayat ini ketika Allah minta haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, mereka katakan ya Rasulullah tidak mungkin. Artinya ayat ini tidak bisa kami jalankan. Itu luar biasa ya, mereka itu mengadu kepada Rasulullah karena tidak bisa menjalankan ayat. Kita sih tidak pernah mengadu ya. Seakan-akan santai-santai aja dengan ayat Al-Quran ini. Kalau Rasulullah mengadu, ya Rasulullah kami tidak bisa mengadu ini. Karena tidak mungkin lah kita ideal untuk dalam takwa ini. Karena merasa mereka selalu berkurang kan. Nah, dalam pandangan ulama kita kan jelas iman itu yazidu wa yanqus, selalu naik dan turun. Maka Allah kemudian menurunkan fattaqullaha mastata'tum, yang menjadi batas bukan batas ideal itu. Okelah, siapa yang bisa sampai sana silakan, tapi yang diminta oleh Allah adalah batas kalian masing-masing harus menggali potensi takwa masing-masing dan sampai titik mana yang tertinggi dari yang dia miliki, potensi yang dia miliki. Ayat ini bukan menunjukkan batas minimalis ya, artinya sudahlah seenaknya kita, bukan itu maksudnya. Ketika bertakwalah, maksudnya bertakwalah dengan semampu kalian, artinya bukan berarti jangan sampai diartikan ini seenak kita. Jadi ya kalau ya hari ini saya apa namanya ya sholatnya berantakan, najisnya berantakan, ya kan kata Allah patokan Mustafa tahu tuh bisa-bisa. Soalnya ini saya masuk tidur terus gitu kan, terusnya suci. Oh jangan. Maksud patokan Mustafa tahu itu sebenarnya batas minimal kalau dibanding dengan hak terparti betul. Tetapi sebenarnya ini menjadi batas yang tidak absolut, dalam arti tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Karena ini merupakan tuntutan agar setiap orang menggali batas maksimal dari takwanya. Kalau seseorang itu ibarat kata ketika selain sholat fardu ya, sholat sunnah yang banyak, dia bisa 10 rakaat lagi. Jangan sampai lagi seger-segernya cuma 2 rakaat bacanya kulhu dengan tambah tiada kemudian tidur lagi. Sayang loh. Nah, itu di situ nggak masalah patung itu. Adalah seger-segernya. Ya, apalagi kalau sebelumnya nonton bola 90 menit gitu ya. Itu kan luar biasa. Nonton bola 10 menit bisa tahan. Kemudian sholat 2 rakaat kulhu dengan tambah tiada kan terlalu kan itu. Kan sama-sama jam 2 maksudnya ini. Sekitar jam 1 jam 2. Itu kan nyampe masa tatum itu bukan masa tatum. Kalau masa tatum itu justru dengan 90 menit nonton bola bisa itu artinya berarti dia bisa melek dengan segar sampai selama itu. Nah, tapi kalau kemudian ternyata setelah dia berusaha semaksimal mungkin dia ngantuk, nah ini dia jangan memaksakan diri gitu loh. Kan ada dari riwayat ketika Rasulullah masuk masjid kemungkinan besar bulan Ramadan, Rasul mendapati tali terhubung dengan sentimeter yang lain. Ada apa di masjid kok ada tali jalan Rasul? Ya Rasulullah itu milik Zainab. Dari ini Zainab ini gak jelaskan. Kemungkinan besar ini Zainab putrinya Rasulullah salam-salam. Gitu ya. Kenapa? Dia sholat malam ya Rasulullah. Kalau dia ngantuk, maka dia akan bersandar di situ supaya tidak jatuh. Gitu ya. Tetap itu sholat, berusaha orang yang memaksakan diri. Kata Rasulullah, jangan. Beribadahlah sebaik mungkin. Kalau kalian sudah tidak kuat, ngantuk dan lain sebagainya, istirahatlah, tidurlah. Jangan sampai kalian kemudian bermunajat mengadu kepada Allah yang tadinya mengadukan dalam arti yang positif, tapi kemudian malah berkeluh kesah dalam arti ngomel-ngomel kepada Allah gara-gara tidak konsen, gitu loh. Kan itu jadi sudah tidak baik. Munajat berubah. Munajat itu kan mengadukan diri, kondisi diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini begini. Ini kan normal maksudnya. Ya Allah, kuatkan aku karena aku begini. Ya Allah, ternyata begini. Ya Allah, ampunilah segala kelemahanku. Itu munajat. Bedanya dengan doa. Kalau doa itu kan memohon. Kalau munajat itu semacam dialog lah, dialog halus yang isinya adalah mengadu. Kan kalau kita baca munajat Rasulullah kan luar biasa itu. Ketika Rasulullah keluar dari Taif itu ada munajatnya yang tertulis, maksudnya tercatat ya, terekam dalam kitab-kitab sirah. Itu yang sangat saya ungkapan yang sangat dahsyat dari Allahumma inni ajku dhafa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan padamu kelemahanku. Ya Allah, aku mengadukan padamu kekurangannya usahaku, kurangnya usahaku. Terus. Ya Allah, kalau bukan karena izahmu dan karena untukmu, maka aku tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini. Tapi karena itu untukmu, maka aku tidak akan peduli. Wah, itu kalau dibaca ya, kalau pakai bahasa Arab tentunya. Ini hanya sebagai bahasa Arab. Tapi kalau terjemah pun lumayan. Itu ada dalam buku sirah. Coba baca bab Rasulullah kembali dari Taif sebelum masuk ke Mekah. Munajat atau munajat Ali ketika malam-malam itu. Ya Allah, ketika dia bicara tentang masalah dirinya dan kehidupan dunia. Kemudian setelah itu, setelah mengadu kepada Allah, dia bicara kepada dunia. Ala dunia ghurri ghairi. Hai dunia, kalau engkau mau menggoda-goda selain aku, karena engkau telah bercerai dengan talak 3. Jadi cerai dan tidak akan pernah kembali sudahlah, engkau tidak akan bisa menggoda aku. Itu dia menguatkan dirinya gitu loh dari godaan dunia. Nah itu munajat itu, gitu. Maka kata Rasulullah jangan sampai gara-gara kita ngantuk tidak konsen yang tadi munajat mengadu kepada Allah, akhirnya malah jelek-jelekan diri dan sebagainya dan kemudian malah putus asa gitu kan yang muncul. Kan repot itu kalau tak begitu. Nah itu maksud pasal itu. Padahal bulan Ramadan pun demikian kan. Dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan, dan ketika kita memang diminta untuk seperti takwa, maka sebenarnya yang diminta dari kita adalah menggali semaksimal mungkin batas kemampuan kita. Kalau kita bisa baca Quran menghatamkannya 5 kali, 5 kali. Kalau memang 5 kali tapi jelek bacanya, jangan. Ini bacanya enggak jelas. Maksudnya bacaan di sini bacaan yang bagus ya, sebagus mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau bisa ya 2 kali dengan bacaan yang bagus itu, silakan. Jangan sampai menyanyiakan potensi itu. Kalau bisa bersedekah sekian kali, sekian banyak, silakan, nggak masalah. Kalau bisa, makanya kita harus mempunyai perhitungan tentang batas kemampuan maksimal kita sampai di mana, gitu. Ketika kita masalahnya sebenarnya banyak godaan untuk berbuat baik, berhatilah. Di pertarungan ya Allah ini antara saya mau beli baju baru atau saya sedekah, baju baru sedekah, ya, sedekah, mau apa gitu. Itu maksudnya dari batas kemampuannya. Fakta pun masa itu di situ. Takwa di situ yang harus digali itu. Artinya itu harus dimaksimalkan. Saya potensi puncak. Di bulan Ramadan. Karena kalau sudah sampai pada tahap itu, kalau sudah sampai kita bisa mendapatkan apa namanya menempatkan diri pada jalur takwa yang dikehendaki oleh Allah itu dengan konsepnya tadi, masya Allah, takwa itu menjadi solusi dari banyak persoalan kita. Umayyah taqillah ya jalla wa makhrajah. Takwa akan memberi jalan keluar dari krisis yang menghimpit kita. Bahasa Al-Quran, umayyah taqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan. Berarti kan kita sedang bingung, bimbang atau terhimpit persoalan yang sangat luar biasa. Nah, bisa kebingungan itu melanda, maka Allah jadikan jalan keluar karena kita bertakwa. Wamayat takilah ya jalan wakhraja. Dan ketika itu berkaitan dengan ekonomi, wayarzuk humid hai sulah ya takil. Perhitungan bisnis kita bisa lebih dahsyat. Artinya, kita punya hitungan bisnis, secara kalkulasi kita untung sekian, tapi karena takwa bisa berkali-kali lipat. Dari mana? Dari jalur yang kita tidak tahu. Karena seharusnya mungkin kita dapat barang dari A dengan harga sekian, ternyata kita dapat dari B dengan barang yang sama dengan harga lebih murah. Atau dia lagi cuci gudang, atau dia lagi tidak butuh, dan seterusnya. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى. Ketika kita ada kesulitan dalam memecahkan satu masalah, kesulitan, tidak bingung, tapi sulit. Maka kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan membuat persoalan yang sulit menjadi mudah. Gitu ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi makhraj itu artinya terbimbang, terbingung. Kita tidak punya jalan keluar, tidak punya jalan keluar. Kalau yang ini enggak, sulit. Tahu mungkin, tahu, cuma sulit sekali. Maka Allah kemudian memudahkan kesulitan itu. 2 ayat ini saja sudah luar biasa ya. Ketika kita sampai pada titik takwa itu, ternyata efeknya gitu. Ketika kita puasa dengan benar dan la'allakum tattaqun itu tercapai dengan masyarakat pun dengan kapasitas kemampuan kita, Allah sedang memberikan banyak hal dengan itu. Hidup kita dalam yang kondisi yang real ya, kenyataan hidup kita sehari-hari itu bisa kesulitan bisa menjadi mudah, kebingungan bisa terpecahkan, ada keluar. Padahal itu yang selalu menghimpit kita kan. Bingung nih, mau beli rumah gimana caranya? Modal nggak cukup nih, karena apa? Sudah dihitung gaji sekian, ini sekian, hitung-hitungan itu sudah nggak pas, nggak nyampe. Intinya kan di sini, kan wajar suka bin Ayub lah, kasih kan di sini kemudian. Ternyata dapat, kenapa? Ternyata ada yang di luar di tempat kita. Jadi itu kan masalah real dan kehidupan sehari-hari. Ini contoh lah kalau masalah dinginnya rumah atau mungkin lain yang lain-lain, banyak masalah. Insya Allah selalu ada jalan keluar. Ketika kita bertakwa, tapi bertakwa kita harus benar. Takwa kita harus benar. Takwa itu setiap hari sampai pada batas maksimal kemampuan kita masing-masing. Ya tentu kemudian ketika begitu sebenarnya tidak ada batas maksimal yang absolut juga gitu ya. Karena tawasul setiap orang bisa meningkatkan kualitas takwanya. Hanya kalau tahun ini kita bisa takut bertakwa sekian, kenapa? Karena modal kita sekian, berarti perbanyak modalnya. Kalau menjelang Ramadan ini selalu saya ungkapkan contohnya model interaksi kita dengan Al-Quran lah. Ini contoh aja, model. Jadi model interaksi kita dengan Al-Quran itu rata-rata minus. Al-Quran itu sudah jelas oleh Allah dijadikan sebagai kitab petunjuk. Pedoman hidup itu Al-Quran itu. Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dan tidak saja menjadi petunjuk umum. Wabayyinat. Ada penjelasan-penjelasan detail dalam Al-Quran. Artinya bisa menjelaskan sampai titik yang detail dalam Al-Quran itu. Kalau kita memulainya dari Al-Quran. Al-Furqan, Al-Quran membuat kita berkarakter, memiliki sikap, bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, tidak bingung, gitu kan? Itu fungsi Al-Quran. Tapi bagaimana fungsi ini betul-betul terrealisasi, nyata dalam hidup kita? Tentu kita harus punya interaksi dengan Al-Quran. Benar-benar menjadi Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain menurut saya. Kembali kepada Al-Quran, pegang, baca. Baca maknanya, artinya terjemahnya paling awal itu dalami ayat per ayatnya, tafsirnya. Coba kalau satu Ramadan dalam satu bulan ini saja, akhir tahun ini, taruhlah kalau 30 hari. Coba buat program 30 hari, 30 ayat Al-Quran, cari surah yang lebih kurang 30 ayat. Surah itu yang isinya 30 ayat dikaji, dipahami betul-betul ayat per ayat. Apa artinya, apa maksudnya, apa pelajarannya, apa tuntunannya, kemana arahnya, kemudian praktekan, amalkan tuntunan ayat itu. Tadi kan seperti yang katakan para sahabat ketika turun ayat yang mulai dari Allah Taala itu kan maksudnya, ya Rasulullah gimana kamu nggak bisa melaksanakannya? Karena keinginan mereka yang sangat luar biasa untuk bisa mengamalkan setiap ayat itu. Gitu. Coba kalau setiap ayat itu kita masuki ya, dengan cara metode seperti tadi, sehingga dalam satu Ramadan itu 30 ayat sudah kita pahami, sudah kita tangkap maksudnya, kita jalankan tuntunannya. Gitu. Ah, masya Allah itu. Itu akan membentuk karakter yang luar biasa. Menurut saya tidak berlebihan kalau cara atau metode inilah yang belum membentuk karakter Umar bin Khattab. Ada satu riwayat dalam kitab Muwatta Imam Malik yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab itu menghatamkan surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Tentu maksud menghatamkan di sini bukan menghatamkan bacaan. Oh, Umar baca 12 tahun lama kita aja bisa 2 jam selesai, kontrol sekali dengan. Atau pun menghafal, nggak perlu 12 tahun atau menghafal surah Al-Baqarah, kita aja bisa kok, sebulan aja bisa. Ini saya tantangan, coba saja, bisa kok sebulan menghafal, ya ada sebulan. Nah, selalu apa yang maksud dalam riwayat Imam Malik itu menghafal surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Umar itu sengaja fokus kajiannya itu ke surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah surah terpanjang di satu sisi. Di sisi lain, dalam surah Al-Baqarah itu sudah terkandung sekian persen, dalam arti mayoritas isi Al-Quran itu sudah ada dalam surah Al-Baqarah. Kami tahu ayat Al-Quran itu dari Al-Baqarah. Jadi Umar itu mendalami surah Al-Baqarah, memahami isinya, menggali apa sih yang tersurat dan tersirat dari surah Al-Baqarah. Apa tuntunan-tuntunannya, apa hikmah-hikmahnya, dia jalani, dia praktekkan, gitu. Maka dia butuh waktu 12 tahun, bayangkan saja. Dan dalam riwayat Imam Malik itu ketika selesai, Umar sangat bahagia, fana haraja zuran. Kalau bahasa kita syukuran. Dia langsung nyembelih untanya. Bukan nyembelih untanya. Karena senang, senangnya bisa menghatamkan surah Al-Baqarah. Kita nyembelih apa ya? Kalau ngatakan Makanya kalau saya, ini metode ini yang harus kita gunakan. Kalau kita tahu cuma 30 ayat sajalah selama bulan Ramadan, masing-masing buat gitu, ambil tafsirnya, ambil gitu ya, terserah mau sendirian, mau bareng-bareng, kolektif, mau ada pembina atau pembimbing, mentor, silakan. 30 ayat saja selama bulan Ramadan bisa didalami, bisa dipahami, dan bisa diamalkan tujuannya. Yakin itu akan membantu karakter luar biasa. Keluar Ramadan itu menjadi orang baru menurut saya. Dahsyat sekali. Jauh lebih besar itu motivasinya. Mari kita tunggu jauh itu. Nah, karena apa? Karena sudah jelas-jelas dengan 30 ayat yang dilakukan awal dan dipelajari dengan cara seperti tadi, metode seperti tadi. Ini benar-benar dia sudah sampai pada titik apa namanya? Menjadi karena Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Selama ini kan Al-Quran itu memang Al-Quran itu peta, ibarat peta. Peta itu kan petunjuk. Tapi kalau kita pampang saja, begini saja gitu, kita tidak pernah menggunakannya dan sebagainya, tidak betul-betul memanfaatkannya, ya hanya pajangan saja. Al-Quran pun demikian. Intinya ketika membahas ayat dalam surah Al-Baqarah yang merupakan intinya kecaman dari Allah kepada orang-orang Yahudi, bahwa mereka itu tidak membaca apa namanya Taurat, melainkan sebatas amani. Amani, kata Ibnu Taimiyah, maksudnya kan kalau terjemahkan itu angan-angan, kalau terjemahkan dalam arti literal. Tapi maksud amani di sini bukan angan-angan dalam arti fantasi. Kata Ibnu Taimiyah, maksudnya amani ya, di sini adalah tilawah. Orang-orang Yahudi itu ketika berinteraksi dengan Taurat dulu, ketika dicakar Allah, itu hanya karena, bukan hanya, karena mereka hanya menjadikan Taurat sebagai bacaan. Itu dikecam oleh Allah. Dan tentu ketika itu Allah berbicara kepada Rasulnya, kepada orang beriman, agar jangan sampai itu terulang. Dan ketika umat Islam juga memperlakukan Al-Quran illa amani, hanya membacanya saja, wah ini dia yang bahaya. Ya tentu kalau kita hanya berbicara, membaca Al-Quran berpahala, ya itu sih gak dikemiri. Saya bilang tidak berpahala. Tapi kalau Al-Quran hanya sampai batas dibaca, lantas kapan jadi pedoman hidupnya? Padahal itu adalah inti dari fungsi Al-Quran. Nah, dengan menjadikan Al-Quran benar-benar mengembalikan pada fungsinya, saudara Linas, maka proses untuk menjadi bertakwa itu lebih mudah, ini lebih. Jadi ini jalan untuk masuk menuju pada takwa lebih mudah. Dan otomatis faedah atau fungsi daripada takwa itu sendiri dicanangkan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Itu kan wujud. Kenapa kita merasa dalam hidup ini Al-Quran seakan-akan tidak banyak mengisi bagian dari hidup kita, tidak banyak menentukan apa namanya apa yang kita alami dalam hidup kita? Barangkali bukan karena apa-apa, lebih karena memang kita juga tidak berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih mendalam. Nah, ini saya katakan bukan untuk mengungkit masa lalu dari kita. Kita punya kekurangan tentunya, tapi ini sebagai arahan untuk yang akan datang. Agar Ramadan ini lebih baik dari yang sebelumnya, maka interaksi atau intensitas interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih dalam. Karena dengan cara itulah maka puasa kita betul-betul akan mengantarkan kita kepada takwa. Itu tahapan intinya. Nah, barangkali ada tanya jawab. Mungkin kita lanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi masih kepikir yang Rasulullah aminkan itu yang ketiga itu tadi Ustaz belum ceritakan. Baru dua amin. Terus sama yang terakhir tadi, Itu saya pribadi memang lebih banyak fokus ke tilawah itu saat kalau di Ramadan. Mungkin kalau tafsirnya ya menempatkan kajian duhur di kantor kan, di rumah. Mungkin juga ramainya kebiasaannya masih banyak tilawah gitu. Mungkin ke judulnya ini cenderung ke arah tafsir atau arah memahami Al-Quran itu banyaknya yang di kantor aja. Tapi keinginan yang seperti Ustaz sarankan itu ada gitu. Ada saran kalau tak mungkin dikasih tahu ke kita pilihannya yang kira-kira 30 ayat itu mungkin surat apa gitu. Terutama mungkin kayak kami yang udah sekeluarga mungkin bisa sama-sama anak gitu baca baca tafsirnya atau baca terjemahnya gitu. Mungkin ada saran mungkin Ramadhan ini surat apa atau mungkin dicampur gitu. Jadi atau kayak kita itu gitu. Hadis Jibril tadi menyebut tiga hal. Saya malah jadi lupa sekarang. Tadi baru dua ya sebutkan. Jadi siapa yang datang pada bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni, maka barallahu finnar, maka Allah akan memasukkannya jauh-jauh ke dalam neraka. Fakul amin, kutu amin. Terus yang kedua, siapa yang mohon adha ka'adawin Allah adahumma, siapa yang masih mendapati dua orang tuanya atau salah satu mereka kemudian dia tidak masuk surga, maka Allah akan masukkannya jauh-jauh ke dalam neraka. Fakultu amin, fakultu amin, ini belum mengatakan, katakanlah amin, katakan amin. Sampai tinggi tadi ya. Sekarang saya mengerti dulu Pak, yang ketiganya Allah. Kenapa lagi ingat, insya Allah. Yang kedua, ya gak mesti juga kalau kemudian 30 ayat lah. Saya malah setuju. Tadi ada kemungkinan kalau memang bisa bagusnya memang tematik ya. Ada tema Al-Quran ada tema-temanya. Jadi contohnya gini ya. Terlepas dulu untuk keluarga ya, contoh tematik dulu ya. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan termasuk yang paling banyak dalam Al-Quran. Ada surah ini, banyak kan. Itu bisa saja digabung kemudian. Coba dalam surah ini kita bahas begini. Tentu dalam ayat yang lain, atau surah yang lain, di tempat yang lain. Bisa jadi sebagainya berulang. Tapi selalu ada penjelasan tambahan. Selalu begitu sebenarnya. Makanya itu kelebihan yang tematik itu di situ. Cuma kalau dokter biasa, maka sulit kemudian untuk merangkainya. Tentu kalau yang lebih muda, lagi untuk rame-rame ke keluarga, sebenarnya keluarga banyak ya. Gak mesti satu surah penuh, contohnya kalaupun Luqman, saya kira Luqman itu lebih dari 30 ayat kalau gak salah. Coba baca surah Luqman. Itu kan ada bacaan satu biasa tentang dialog anak dengan, atau bukan dialog, di situ monolog sih. Artinya pendidikan orang tua kepada anak. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak, apa yang harus ditanamkan. Itu bicara tentang mulai apa metode, kemudian masalah bahan, metode pendidikan, bahasa pendidikan. Ini kan menarik ya. Itu yang termasuk menurut saya sekarang diabaikan ya. Bahasa pendidikan itu, bahasa pengantar pendidikan itu. Sekarang bahasa anak-anak berantakan sekali. Karena bahasa orang tua juga kadang-kadang berantakan gitu. Ya kadang-kadang begitu. Apalagi dengan pengaruh, media sosial ini, aduh, bahasa semakin berantakan, gak jelas ini. Padahal bahasa sangat penting ya. Bahasa itu sangat membentuk karakter, membentuk adab bahasa itu. Umar bin Khattab itu dulu sampai menyiapkan ini ya, waktu itu rotan ini. Kalau ada orang salah berbahasa, dia akan ingatkan dengan rotan ya, pukul lah gitu. Sebelum itu. Kalau Umar berbahasa yang baik itu bagian dari agama. Sama begitu. Karena memang itu membentuk karakter bahasa itu. rasa hormat seseorang itu kepada orang lain, itu juga ditunjukkan dari bahasa. Gak bisa mengatakan bahwa itu masalah intrinsik, kan? Itu masalah dalam, gitu. Yang penting kan dalam hati menghormati, walaupun bahasanya berantakan dari anak orang tua. Gak bisa, karena bentuk karakter itu. Orang dengan bahasa yang jelek, otomatis tangannya juga bisa melayang, gitu. Itu kan gak mungkin dengan bahasa yang halus, tangannya melayang. Akhirnya gak bisa, gitu. Nah ya iya. Kenapa dulu? Contohnya, Rasul mengatakan gini, "Lata tu ala uladikum." Jangan mendoakan keburukan untuk anakmu. Rasul kan begitu. Itu bahasa. Artinya, karena tentu itu udah wajar ya. Dari zaman dulu, zaman Rasul pun juga namanya orang tua ke anak, selalu itu udah biasa. Tampaknya di situ memang. Dan biasa orang tua ngomongin anak, udah mati, untuk jelek-jelek anak tuh ada. Tapi Rasul ajarkan, jangan begitu. Jadi kalau marah pada anak itu, sebut anak dengan hal yang positif. Makanya kemudian dalam riwayat-riwayatnya, generasi tabi'in, mulai sahabat lah tabi'in. Kalau marah ke anak itu, justru begini. Ijazah kamu hafal hafid Quran ya. Wah, enggak hafid, katakanlah gitu kalau marah itu. Apa? Kayak gitu bahasanya. Jadi kalau marah itu justru, semoga Allah menjagamu. Jadi malah kalau itu kan bahasa terjemahan ya gitu ya, dalam istilah kita mungkin bisa gimana gitu caranya, tapi intinya positif gitu. Jadi anak itu dimarahi tapi kemudian tumbuh dengan bahasa yang baik, dan kemudian lebih dari itu malaikat mau ini kan yang penting kemudian jadi orang baik, orang hebat gitu. Kalau kita kenapa semakin jelek anak-anaknya, mungkin orang tua juga gitu. Kalau mau lihat anak, kalau sama anaknya, buah harus jelek kan. Ini contoh lah gitu. Kalau itu kita baca surah Luqman, itu kan luar biasa kan. Jadi mungkin contohnya surah Luqman, ini juga mungkin tematik. Jadi anak dan orang tua, Luqman dengan anaknya. Waikol Luqman libni ya bunai, mulai dari ya bunai, kata-kata itu. Atau kemudian ditambah, setelah selesai Luqman dengan anaknya, Ibrahim dengan Ismail. Itu juga yang luar biasa itu. Jadi Luqman itu betul itu. Keluarga Zakaria, ketua keluarga Ibrahim punya kemiripan. Sama-sama punya anak yang tua. Kalau kita baca surah Maryam itu kan, Rabbi ni muhanal azumin ni musta'al rasul syaibah. Itu kan menunjukkan seorang ayah yang sudah beruban. Nah, berarti bukan usaha beruban biasa ya. Artinya menetuhan ya, bukan. Kalau sekarang kan bukan agak sedikit keren-kerenan lah ya. Mudah untuk berubah ya. Muhanal azumin ni, tulang sudah rapuh. Dan kepala aku sudah memutih semuanya. Artinya sudah sekian lama mendapatkan seorang anak. Walau aku berdoa itu Rabbi Syafiyah. Itu bahasa yang luar biasa saya. Dan dengan permohonanku padamu untuk minta anak ini, selama ini, sampai setua ini, aku tidak pernah menyesal, aku tidak pernah kecewa. Itu kan keteguhan iman, kepercayaan kepada Allah, itu kan luar biasa ya. Nah, orang kita kan kadang-kadang main sesuatu menggoda Allah baru 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, oh saya udah butuh ada Allah banyak, mau dikabul-kabulkan juga. Ya sih, ada yang selain Allah itu. Itu Zakaria, sampai dia tua masih juga berdoa. Sampai pada tahap sudah tidak mungkin kalau secara medis juga kan. Ini kan, istrinya kan dinyatakan, apa namanya, mandul, kan gitu. Dinyatakan mandul, dia aja sudah tua. Bagaimana punya anak? Sekarang loh, itu adalah susah ya. Tapi dia masih berdoa loh. Masih berdoa kepada Allah. Cuma ya. Artinya sampai pada titik mustahil dalam lingkungan manusia. Bukan manusia ya. Dia masih berdoa. Ini wahadul azmu minni. Tuhan ku sudah ragu. Wasta'al rasu syaibah. Dan Rabu ku sudah memutih semuanya. Walau aku berdoa ikan Rabi Syafiyah. Aku tidak akan pernah berhenti. Aku tidak pernah kecewa. Aku tidak akan pernah menyesal. Coba lah. Udah biasa ya. Itu juga kalau kita tafsirkan, kita artikan apa arti syati di situ. Kemudian kita terapkan dalam hidup, masya Allah berarti. Sikapnya kepada Allah, percaya kepercayaan kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemberi, tidak pernah putus. Selalu optimis dalam hidup. Dan kenapa dia minta terus anak? Gitu kan? Bukan apa-apa. Kan dia istimewayar min aliyakub. Ya Allah, aku takut wa ini khidul mawaliyah. Aku takut tidak ada penerus yang meneruskan kesolehan ini. Coba yang ada aja. Ini didinginkan. Didinginkan anak murga semoga kebu itu, dia takut terputus kesalehan dari keturunan Yakub itu, dari keturunan dia, gitu. Ya Allah, aku berharap ada generasi penerus kesolehanku yang untuk terus menambah kekuatan bumi ini dengan tauhid, bertauhid kepadamu dengan la ilaha illallah. Ah, luar biasa. Kalau orang tua berharap punya anak seperti itu, akan seperti apa pendidikan terhadap anak? Kan begitu kemudian. Masya Allah, coba ini kalau kita gali itu Nabi Zakaria dengan tentang harapannya mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ah, luar biasa juga itu. Luar biasa juga. 86 tahun kan dalam riwayatnya Nabi Ibrahim baru punya anak. 86 tahun. Sekarang orang sudah. Zaman itu Nabi Ibrahim memang usianya sampai hampir 200 tahun kalau tidak salah. Sekitar 160-180 tahun Nabi Ibrahim itu. Tapi kalau berarti 80 tahun itu masih muda, dan tua juga. Jadi awet tua gitu loh. Kan bahasa sekarang kan wahadat ali syaikha. Suamiku udah tua gitu kepada malaikat kan begitu. Waktu malaikat datang dan bertamu kan begitu. Emang sudah tua? Sudah tua. Jadi walaupun usianya kemudian dua kali lipat atau hampir 200 tahun, kan berarti 80 tahun masih muda. Udah tua, awet tua. Beda loh, kita kan ini awet muda. Awet tua. Nah, Nabi Ibrahim terus berdoa kan, dan kemudian punya Ismail. Tapi kan ketika punya Ismail, ketika masih disusui, dia harus pindah ke Mekah. Sementara Ibrahim di Palestina, hampir 2000 km memisahkan. Bayangkan saja betapa ini kerinduan seorang ayah ya. Berarti itu karena Allah, karena perintah Allah kan. Karena ketika Hajar itu mengejar-ngejar Ibrahim yang mau meninggalkannya, Hajar selalu bertanya, kenapa meninggalkan kami? Siapa yang mengurus kami? Ibrahim tidak menjawab dan tidak menolak ke belakang. Bayangkan ya. Sampai kemudian Hajar berkata begini, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ibrahim jawab sih, nah, iya. Kenapa Ibrahim tidak menolak ya? Wajar saja lah, seorang ayah, seorang suami mengharapkan anak puluhan tahun sekali punya masih nyusul, tinggalin kayak itu. Tapi kan perintah Allah lebih kuat kan? Dia tinggalkan. Allah Allah kami ada iya. Apakah Allah yang menyuruh dia? Coba. Kata Hajar, kalau mengikuti perintah Allah, Allah tidak akan mengabaikan kami. Waktu itu juga, gimana mendidik istrinya kan kemudian dahsyat sekali. Kalau sekarang kan susah. Berapa lama hubungan Ibrahim dengan Ismail yang kecil, ayah menengok anaknya, susah. 2000 km nggak bisa setiap 2 bulan, nggak bisa naik onta. Ketika datang menolak Ismail, Ismail sudah mulai bisa, sudah bisa lari. Allah membalas saya, sudah bisa lari, sudah bisa bicara, sudah bisa menangkap apa pesan pembicaraan lawan bicaranya dan seterusnya. Saat itulah kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kan gitu. Jarang ketemu, sekalinya ketemu suruh sembelih. Kan ini. Ini coba kalau kita dialogkan dengan anak-anak. Luar biasa ya. Dan saat itu kan sang ayah harus bicara kepada anaknya tentang apa yang harus dia lakukan. Ya bunai. Nah, bunai itu kata panggilan paling halus dari saudara dalam bahasa Arab. Gitu ya. Paling harus itu. Itu menunjukkan kasih saya paling dalam. Ini Allah bagaimana dia menyebabkan. Aku bermimpi. Dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bayangan anaknya ini yang dengar begini. Bukan anak biasa. Anak yang cerdas. Anak yang soleh. Anak yang artinya kalau Arab itu bandel kan gak apa-apa lah. Gimana pun juga masih ada perasaan. Kalau bandel itu jitarin. Ini kan enggak. Ketika dengar ayahnya bilang, nah ayah bermimpi, dalam mimpi itu ayah menyembelihmu. Harap mikir dan siya abadif al-matu umat. Ayah abad itu panggilan paling halus pada ayah, paling sopan. Ya abadif al-matu umat. Ayah itu bukan mimpi biasa, itu perintah dari Allah. Cerdas sekali dia membaca. Ayahnya menjelaskan, tapi memimpi karena anaknya itu perintah. Karena dititik oleh ibunya, mimpi para nabi itu perintah dari Allah. Itu wahyu, mimpi para nabi. Ya tetip al-masuk, mar ayah lakukanlah yang diperintahkan Allah. Nah kan, mana Ibrahim mengatakan ini perintah dari Allah. Tapi anaknya cerdas. Sudah cerdas, soleh lagi. Lakukan ayah. Insya Allah aku akan dapatimu sebagai anak yang sabar, yang soleh. Wah, semakin sulit itu kan pertarungannya. Tangan batin ini, inilah sebetul. Kalau dikaji bersama keluarga jadi apa itu? Kan begitu. Dan buat tadi menggunakan bahasa yang paling sopan, kasih sayang, anak yang cerdas, dan seterusnya, dan seterusnya. Subhanallah. Ini contoh saja lah gitu. Jadi kalau mau gabung ya gabung seperti itu. Luqman, kemudian Zakaria, kan? Ini contoh saja ya. Jadi insyaallah dengan begitu banyak mana yang bisa digali dalam Al-Qur'an. Insyaallah begitu. Tentu sekali lagi membaca tilawah, membaca tilawah tidak salah. Cuman kita berbicara kita ingin lebih dari sekedar itu, guys. Bagaimana betul-betul ketika Allah menjelaskan puasa yang dimaksud yang diwajibkan dalam puasa Ramadan, Allah menjelaskan maksud Ramadan ini bukan semata-mata bulan biasa. Syahrul Ramadan adalah diunzila fil Qur'an. Allah mengaitkan langsung Ramadan dengan Al-Qur'an. Dan Allah menjelaskan Al-Qur'an fungsinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang harus kita capai. Nah, kita takut itu. Allah Ta'ala.